الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله نجدكم مباحثا dari كتاب سرح سور السنة masuk pada pembahasan Al-Qur'anu kalamullah laisa bimakhlukin. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wal-Qur'anu kalamullah wa laisa bimakhluk. Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. ولا يدعف أن يقول ليس بمخلوق. Tidak lemah untuk mengatakan laisa bimakhluq. Al-Qur'an bukan makhluk. Fa inna kalamallah laisa bima'in minhu. Sesungguhnya ucapan Allah Subhanahu wa taala tidak terpisah darinya. Ya, Al-Quran bukan makhluk, tapi kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang dipisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ. Dan tidak ada sedikit pun dari Al-Quran itu makhluk. Tidak ada sedikit pun, baik suara atau hurufnya, makhluk. وَإِيَّاكَ wa munadharatan min man ahdasa fihi. Hati-hatilah kalian, jauhlah oleh kalian debat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang baru tentang Al-Qur'an. Wa man qala bil lafzi wal ghairihi وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِي مَخْلُوق أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوق وَإِنَّمَا هُوَ كَلَمُ اللَّهِ فَهَذَا صَاحِبُ بِدْعَةٍ مِثْلُ مَنْ قَالَ هُوَ مَخْلُوق وَإِنَّمَا هُوَ كَلَمُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوق. Dan barang siapa yang mengatakan dengan lafaz lafzi bil Quran makhluk, lafaz kutip Al Quran adalah makhluk, apa yang semisalnya, saya jelaskan nanti apa maksudnya lafaz di sini. Dan barang siapa yang tawakuf dalam masalah ini dan mengatakan saya tidak mengetahui apa Al Quran makhluk atau bukan makhluk, saya tawakuf. Siapa yang mengatakan saya tidak mengetahui Al-Quran makhluk atau tidak makhluk, yang jelas kalamullah. Al-Quran yang jelas kalamullah, tapi aku tidak tahu makhluk atau tidak makhluk. Maka yang mengucapkan ini adalah sahibu bid'ah, ahlu bid'ah. Seperti orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Nah, Syekh Muhammad menegaskan kembali, wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Qala Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, حفظه الله تعالى. وهذه القضية كما تعرفون قضية خطيرة جدا. Permasalahan ini sebagaimana kalian mengetahui merupakan masalah yang berbahaya sekali. Qadiyatul qawl bi khalqil Qur'an qamat 'alaihi mihnatun 'azimatun li ahli sunnati wal jamaah. Masalah ucapan Al-Qur'an adalah makhluk telah tegak padanya ujian yang besar terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Wa ala rasihim al-imamu Ahmad. Dan pimpinan mereka yang mendapatkan fitnah yang besar ini adalah al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Fitnah bi khalqil Qur'an. Waqa'a fiha as-sijn wad-darb wal-qatl. Imam Ahmad mendapatkan as-sijn, penjara, pukulan, bahkan hampir kepada pembunuhan. Tatkala beliau menyatakan Al-Qur'an adalah kalamullah laisa bimakhluq. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Padahal penguasa ketika itu memaksa para ulama, memaksa rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Qama bidzalika al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah fi ahdi al-Ma'mun wal-Mu'tasim wal-Watik fi ahdi salasati khulafa'i min al-Abbasiyyin. Bangkitlah Jahmiyah dan juga Mu'tazilah dalam fitnah tersebut, fitnah Al-Quran adalah makhluk, pada zaman Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim, dan Wasik. Pada zaman tiga khalifah dari kalangan Bani Abbasiyah. Dari khalifah-khalifah Abbasiyah, umtuhinatil ummah mihnatan azimatan bil jahmiyah wal mu'tazilah wa ahli dhalal. Umat diberikan ujian dengan ujian yang besar disebabkan kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan kelompok yang sesat. Sampai tiga khalifah dari kalangan Bani Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah, yang dipengaruhi oleh pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah. Nah, khalifah, penguasa, pemerintah yang terpengaruhi oleh pemikiran tersebut. Sehingga fitnah yang besar terhadap Ahlu Sunnah wal Jamaah dan umumnya kepada kaum muslimin. وَتَسَلَّتُوا عَلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ. Mereka menguasai Ahlu Sunnah. Dikarenakan mereka sebagai penguasa. Sebagai khalifah. وَلَكِنْ كَتَبَ اللَّهُ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. فَصَبَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وصابر وتحمل الضرب والسجن والمتاعب الشديدة التي لا تسيكها الجبل رحمه الله تعالى. Imam Ahmad rahimallahu ta'ala bersabar dan benar-benar bersabar. Bersabar walaupun beliau dipukul, walaupun dipenjara, dan kesusahan-kesusahan yang sangat besar yang lainnya. Ya, saya sebutkan beliau diseret oleh keledai sampai dipukul-pukul. Nah, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, tetap beliau mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Bahkan di antara ulama yang lainnya ada yang sampai terbunuh. Ketika kokoh mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Saking besarnya, dahsyatnya ujian yang dihadapi oleh para ulama, ada juga di antara para ulama yang lainnya, dikarenakan dipaksa, sehingga mereka pun mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, dengan paksaan yang sangat luar biasa, dalam keadaan hati tetap dalam keimanan, bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Adapun Imam Ahmad, tetap bersabar, mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Walaupun siksaan yang sangat besar yang beliau dapatkan. Pukulan, penjara, dan siksaan-siksaan yang lainnya. Ya, sampai dikatakan, La tutiku hal jabal, rahimahullah. Gunung-gunung pun tidak mampu untuk memikul dan bersabar menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Tapi Imam Ahmad rahimahullah taala bersabar dalam menghadapinya. Farafa Allahu makanatahu wa a'la manzilatahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukannya dan meninggikan kedudukannya. Wa sara imamu ahli sunnah bihaq. Beliau dikenal sebagai imam ahli sunnah dengan sebenar-benarnya. Nah, fala yarfa'u ahadun ra'sahu bis-sunnah wa rayati sunnah illa wa'tazza bintima'ihi ila hadzal imam al-'azhim. Tidaklah seorang mengangkat kepalanya dengan sunnah, bangga dengan sunnah, dengan bendera sunnah, kecuali mendapat kemuliaan dengan menyandarkan dirinya kepada imam yang agung ini, Imam Ahmad. Dengan mengikuti jejak langkah para salaful ummah di antara Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bagaimana kesabaran beliau ketika menghadapi ujian dan cobaan. Bagaimana kekokohan beliau dalam istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'azza Allah al-Islam bi Abi Bakar yawm ar-riddah wa bi Ahmad yawm al-mihnah kama qala ba'du salaf rahimahullah wa jazahu ahsan al-jaza. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan Islam dengan sebab Abu Bakar pada zaman riddah, zaman kemurtadan. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara kaum muslimin yang mereka murtad. Banyak di antara mereka yang tidak mau lagi membayar zakat. Bahkan ada di antara mereka yang mengangkat Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musailamah al-Kadzdzab dan yang semisalnya. Nah, ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan keberaniannya dan pemahaman terhadap ilmu agama ini, beliau memerangi orang-orang yang murtad supaya mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga terselamatkan kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, disebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala pada zaman riddah. Nah, wa bi Ahmad yaum al-mihnah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam melalui Imam Ahmad pada masa mihnah ujian. ujian di mana penguasa memaksa untuk mengatakan kepada rakyatnya, kepada ulamanya, Al-Quran adalah makhluk. Tapi dengan kesabaran Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang paling baik. فالقرآن والسنة يدلان على أن القرآن كلام الله. Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Awhahu ila Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Dan Allah wahyukan kepada Jibril. Wa Jibrilu ballagahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ibarat dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril yang mengucapkannya. Dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan sebagian firqatul dhalah, kelompok yang sesat, seperti kelompok Asy'ariyah, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah hikayat an kalamillah, ungkapan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan firman Allah, tapi hikayat, hanya ungkapan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamun nafsani, ucapan yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ada suara, tanpa ada huruf-huruf, tapi diungkapkan oleh malaikat Jibril. Ya. Adapun Allah tidak berbicara. Hanya yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diungkapkan oleh malaikat Jibril. Dan sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Asy'ariyah. Nah, tidak berani mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Dan tidak tegas dalam mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Tapi membuat syubhat baru. Al-Quran adalah kalamun nafsani. Ucapan yang ada pada diri Allah. Tanpa ada suara. Tanpa ada huruf-huruf. Tapi diungkapkan oleh malaikat Jibril. Dan dia langsung mengatakan Al-Quran adalah ucapannya Jibril. Nah. Wallahu yatakallamu mata syaa'a wa idza syaa'a. Allah subhanahu wa ta'ala bicara kapan saja Allah kehendaki. Wa idza syaa'a, dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Wa kalamuhu alladhi la tafnihi al-bihar. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana al-bihar, laut-laut, tidak akan habis. Atau la tafnihi al-bihar. Nah, laut-laut tidak bisa untuk mencatat semua ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau laut dijadikan sebagai tintanya, dia akan mencukupi. Dan tidak bisa untuk mencatat semua ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Allah mengatakan, Kullau kana al-bahru midada li kalimati Rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi, walau ji'na bimislihi madada. Katakan, wahai Muhammad, kalau seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Rabbku, niscaya lautan tersebut akan habis sebelum mencatat semua kalimat-kalimat Rabbku. Walaupun didatangkan dengan lautan yang semisalnya untuk dijadikan cinta. tetap akan habis sebelum tercatat semua kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kapan saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berbicara apabila Allah menghendakinya. فَمِنْ كَلَامِهِ الْكُتُبُ الْمُنَزَّلَةِ لِإِصْلَاحِ الْبَشَرِ. Dan di antara ucapannya adalah kitab-kitab yang diturunkan untuk kemaslahatan manusia. Taurat, Injil, Zabur, ini merupakan kalamullah. Jadi kalamullah itu bukan hanya Al-Quran saja. Nah, Al-Quran ini diantara kalamullah. Dan semua kitab-kitab yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kalamullah. Untuk kemaslahatan manusia, wali hidayatihim, untuk hidayah mereka. Wal inqarihim minal dalal, untuk menyelamatkan mereka daripada kesesatan. Wal maqasid wal ghayatil hakimah allati la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan untuk tujuan-tujuan yang penuh dengan hikmah yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada min rahmatihi wa min hikmatihi wa min muqtadiyati rububiyatihi ayyuhiya ila rusuli wa yunazzila ilaihimul kutub. Dan ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tuntutan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada para rasul dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Ini rahmat dan juga hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Litasluha biha hayatuhum wa tastaqima 'alayha hayatuhum wa yata'ahhaluna bi wahyi hadhihi al-kutubi wal 'amali biha wa bi muqtadaha lidukhulil jannah. Supaya hidup mereka itu lurus, baik. Nah, mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan. Supaya lurus hidup mereka. Dan supaya mereka berhak untuk masuk ke dalam jannah disebabkan wahyu yang ada pada kitab ini, dan mengamalkan kitab ini dan konsekuensi-konsekuensinya, sehingga mereka berhak untuk masuk ke dalam jannah. Wa mardati rabbil alamin, dan berhak untuk mendapatkan ridwan dari rabbul alamin. Wa man khalafaha wa anadaha takumu alaihim al-hujjah wa yastahiku jaza'ul kafirin wal mutakabbirin wa huwa al-khuludu finnar kama tahaddatsallahu an dzalika. Dan barang siapa yang menyelisihinya, menyelisih Alkitab, menentangnya, maka Alkitab, kitab tersebut menjadi penghujat terhadapnya, tegak hujah kepadanya. Dan dia berhak untuk mendapatkan balasan terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang menyombongkan diri, yaitu kekal di dalam neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbicara tentang masalah tersebut. Nah, yang jelas Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Walaysa bimakhluk, bukan makhluk. Nah, dan ini diantara salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad menegaskan Al-Quran kalamullah, kemudian tambah lagi, bukan makhluk. Nah, dikarenakan ketika itu muncul kelompok-kelompok yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, tapi saya enggak tahu makhluk atau bukan. Ragu. Dan tegas. Nah, Syekh Muhammad menegaskan, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Bahkan beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, tapi saya enggak tahu makhluk atau bukan makhluk, dia adalah ahli bid'ah. Nah, apalagi kalau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, jelas-jelas sekali dia terjatuh kepada kebatilan. Ya. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Allah takallama bihi subhanahu wa ta'ala, wal kutubul munazzalah kalamullah awhaha ila ibadihi, wa kallama Musa takliman, wa kallama Muhammadan laylatul Isra alaihi salatu wassalam, wa yunadi yawmal qiyamah aina surakai. Al-Quran adalah kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dalam Al-Quran. Dan kitab-kitab yang turunkan, semuanya adalah kalamullah. Allah wahyukan kepada hamba-hambanya. Allah berbicara kepada Nabi Musa AS. Yang disebut dengan Kalim Rahman. Nabi Musa adalah Nabi yang berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalama Muhammadan lailatul Isra alaihi salatu wassalam. Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Mi'raj. Wa yunadi yawmal qiyamah, Allah pun akan memanggil di hari kiamat. Aina syurakai, mana sekutu-sekutuku? Wa idnada rabbuka Musa, dan ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Musa. Anidala yakunu illa biharfin wa sautin yariku billah. Nah, panggilan ini tidaklah terbukti melainkan dengan adanya huruf dan suara yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusbihu sauta wala hurufa wala kalaman makhlukin, yang tidak menyerupai suara, huruf dan ucapan makhluk-makhluknya. Ya. Sehingga jelas bahwasannya kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah yang memiliki suara dan juga huruf-hurufnya. Ya. Karena Allah mengatakan memanggil. Yang namanya memanggil ada huruf, ada suara. Ada suara dan ada huruf yang keluar di suara tersebut. Nah, tidak seperti apa? Asy'ariyah yang mengatakan itu adalah kalam nafsani. Kalam yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berbicara dengan suara dan huruf. Tapi ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diungkapkan oleh malaikat Jibril. Yes. Ini pendapat Asy'ariyah yang menyimpang. Batil. Nah, sudah langsung mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Cuman pakai ibarat-ibarat yang lain. Untuk membuat syubhat dan mengelabuhi umat. Wallahu a'lam. Setelah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, masih pembahasan tentang Al-Quran adalah kalamullah. Nah, alhamdulillah. Ada pertanyaan selalu. Berangkat ke apa? Tasik, insyaallah.